Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada. Adadah ni'amillah wa ihdalih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ihdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bi taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Aitu ta'lamu wa ta'lim tadakkur tadhkir wa nafal intifa'i fadl istifadah. Alhasala tamasu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ila al-huda wa dalala ala al-khair. Wa qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Ila qalihi wa laula anna Allah ta'ala sakhara laka hadhihi al-jawariha وجبلها على طاعتك لكنت لا تستطيع أن تعصي الله تعالى بشيء منها. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan anggota badan untuk kamu dan tidak menundukkan anggota badan tersebut untuk kamu, maka kamu tidak akan bisa untuk bermaksiat dengan anggota badan kamu. Wa kullu jarihatin minha taqulu laka bi lisani haliha idza aradta an ta'mal biha ma'siyah ya Abdullah ittaqillah wa la tukrihni ala fi'li ma harramallahu alayya. Dan setiap anggota badan akan berbicara dengan keadaan lisannya. Jika seseorang akan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mengatakan, wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan paksa aku untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadapku. Fa'idha asaita Allah ta'ala biha, tarji'ilallah wa taqul qadna haituhu ya Rabb, falam yasma' wa ana bari'atun mimma sana. Dan jika kamu tetap bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka anggota badan tersebut akan mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, sesungguhnya aku sudah melarangnya tapi dia tidak mau mendengarnya, maka aku bebas daripada apa yang sudah diperbuatnya. Wa sawfa taqifu baina yadillahi ta'ala fatantiku jawarihuk shahidatan laka bima amilta biha min khair wa 'alaika bima amilta biha min syarr. Dan nanti atau kelak anggota badan setiap masing-masing akan berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan akan berbicara untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan, untuk memberikan kesaksian yang baik jika kalian melakukan kebaikan, dan akan memberikan kesaksian yang jelek dan buruk jika kalian melakukan kejelekan. Fi yaumi di hari la maraddalahu minallah, di hari yang tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malakum min malja'in yawma idzin wa malakum min nakir, di hari di saat itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, dan kalian semuanya tidak akan bisa mengingkari dari kenyataan. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari itu hari yang tidak bermanfaat harta seseorang, hari yang tidak bermanfaat anak-anaknya, kecuali yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Di sini beliau meneruskan apa yang sudah kita membacanya sebelumnya, yaitu tentang untuk kita menggunakan anggota badan kita sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tadi beliau mengatakan bahwasanya anggota badan kita ini bergerak, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan karena Allah yang memberikan kekuatan di kaki kita untuk berjalan. Jika kita bisa berucap dengan lidah, dengan lisan dan lidah kita, karena itu Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan lidah kita untuk kita sehingga kita dengan enak bisa ngomong apa aja. Begitu juga dengan mata. Kita bisa memandang, melihat aneka warna, melihat macam-macam wajah manusia, melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya kita bisa menggunakannya dan memanfaatkannya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, setiap anggota badan tadi dikatakan akan mengatakan kepada seseorang yang akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hai wahai fulan, jangan kamu gunakan aku untuk maksiat. Itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan nanti ketika sudah tetap untuk dilakukan kemaksiatan, maka nantinya anggota badan tersebut akan memberikan kesaksian yang buruk kepada kita. "Ya Allah, aku telah digunakan untuk berbuat maksiat. Padahal aku sudah larang, padahal sudah aku ingatkan, tapi tetap dia menggunakan anggota badan untuk bermaksiat kepada Engkau, ya Allah." Oleh karena itu dikatakan bahwasanya nanti setiap anggota badan tersebut akan menjadi saksi buat kita, saksi kebaikan ataupun juga saksi kejelekan. Sebagaimana setiap tempat akan menjadi saksi buat kita, kalau tempat digunakan untuk kebaikan maka saksi yang baik untuk kita. Tapi kalau tempat tersebut digunakan untuk kemaksiatan, menjadi tempat atau menjadi kesaksian yang buruk untuk kita. Oleh karena itu dianjurkan oleh Salafus Saleh, jika pernah kita lalai, jika pernah kita melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, maka hendaknya di tempat itu juga kalau bisa kita gunakan tempat tersebut untuk beribadah dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harapan minimal tempat tersebut tidak hanya memberikan kesaksian yang buruk, kesaksian yang jelek, yang nantinya dia akan mengatakan, "Ini tempat aku, tempat yang digunakan oleh fulan bin fulan untuk maksiat ini dan itu." Tapi dia juga akan memberikan kesaksian yang baik kepada kita. "Aku tempat yang digunakan oleh fulan bin fulan untuk beribadah kepadamu, untuk bertaat kepadamu, untuk mengaji, untuk sholat, untuk hadir majelis, untuk jalan ke tempat ibadah." Akan menjadi saksi. Makanya salafus saleh, kalau mau pergi ke tempat yang baik, pergi ke masjid, ke musholla, pergi ke majelis-majelis ilmu, itu kalau ada jalan yang lebih jauh, mereka lebih memilih tempat yang lebih jauh, jalan yang lebih jauh. Kenapa? Karena dengan memilih jalan yang lebih jauh, pertama akan menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap langkah dihitung sebagai pahala. Kita berjalan dari rumah kita masing-masing ke tempat ini, kita melangkah di situ, pahala orang yang hadir di majelis ini tentunya berbeda pahalanya, bukan sama. Tergantung berapa langkah dia sudah berjalan dari tempatnya untuk hadir ke tempat majelis. Kalau langkahnya bertambah banyak, berarti pahalanya juga tentunya lebih banyak. Langkahnya sedikit, ya berarti pahalanya sedikit. Sehingga salafus saleh sampai-sampai memilih jalan yang lebih jauh. Agar apa? Langkahnya biar tambah jauh. Tidak cukup memilih jalan yang lebih jauh, salafus saleh itu kalau melangkah ke tempat yang baik, langkahnya diperpendek. Pendek-pendek. Karena bertambah pendek langkahnya berarti bertambah banyak langkahnya. Bertambah banyak langkahnya bertambah banyak pahalanya di sisi Allah. Jadi kita Kalau mau datang ke masjid, ke tempat ibadah, ke acara yang baik, kita hadirkan dalam hati kita ketika kita berjalan. Ini satu langkahnya, ini pahala ibadah, satu langkah ibadah. Ya, kalau kita mau meniru salafus soleh, langkahnya kita pendekkan, pendekkan. Berarti kalau mungkin orang lain 3 langkah, ya, kita bisa 5 langkah. Bisa hampir 2 kali lipat. Kenapa? Karena kita pendekkan langkahnya. Bertambah pendek langkahnya, bertambah banyak langkah. Dan bertambah banyak pahalanya. Ya, di sisi Allah SWT. Apalagi kalau kita memilih jalan yang lebih jauh. Tentunya bertambah banyak langkah yang kita kerjakan, yang kita lalui untuk hadir ke tempat yang baik. Dan kedua juga, bertambah jauh kita berjalan, bertambah banyak tempat yang kita gunakan untuk berjalan yang akan memberikan kesaksian yang baik buat kita. Karena setiap jalan yang kita gunakan untuk berjalan kepada ke tempat ibadah, ke tempat yang baik, maka akan bersaksi. Satu langkah kita injak bumi tersebut akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya bumi tersebut pernah digunakan berjalan oleh fulan bin fulan untuk pergi ke masjid, pergi ke musholla, pergi ke tempat zikir, ke tempat majelis ilmu. Berarti bertambah jauh, bertambah banyak yang akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan memberikan kesaksian. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan ya, aydihim, tangan-tangan mereka, tukallimuna, akan berbicara kepada kami. Berbicara untuk apa? Memberikan kesaksian. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka juga akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya akan ngomong nantinya. Dan di saat itu tidak bisa bohong. Sekarang kita ditanya, kita bisa bohong. Tapi di akhirat kelak kita tidak bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menghindari daripada perbuatan maksiat, hadirkan di dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa sih? Kalau kita berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan karunia kepada kita, memberikan segala nikmat yang ada pada diri kita, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita masih mau melanggar perintah Allah? Masa kita masih mau melakukan larangan Allah? Kalau kita misalnya menemukan seseorang yang berbuat baik kepada kita, setiap hari kita diberikan makan, setiap hari kita diberikan uang, dengan uang yang banyak, setiap hari kita dikasihkan 1M misalnya, 1 miliar setiap hari, kita tidak mungkin untuk melanggar perintahnya, untuk mengganggu orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan tersebut. Ya, kalau itu manusia, kita bukan hanya dikasih 1M, berapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kita bernafas ini berapa harganya? Kalau kita tidak bisa bernafas 1 jam, jangan 1 jam, 10 menit sudah tidak ada. Ya, kita nafas ini berapa kali kita bernafas? Tidak butuh oksigen. Orang yang sakit sesak nafas, mau nafas harus pakai alat. Butuh oksigen, butuh nitrogen. Yang kalau di rumah sakit mereka bayar oksigen, bukan gratis, mereka bayar. Nitrogennya bayar, oksigennya bayar. Untuk berhari-hari di rumah sakit bisa mengeluarkan puluhan juta. Dan kita enak, bebas, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas dengan enak. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya, butuh membayar sekian-sekian puluh juta, ingin kembali pandangannya seperti semula, ingin sembuh kakinya daripada sakit kakinya, ingin sembuh perutnya karena sakit perut, ingin sembuh jantungnya, ingin sembuh kankernya, sampai puluhan juta dikeluarkan untuk mendapatkan kesembuhan. Belum tentu sembuh, tapi sekarang kita diberikan organ tubuh yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu wama bikum min nikmatin faminallah. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan tersebut. Kedua, juga semua segala kebaikan dan segala keburukan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin surga di akhirat nanti, ingin kebaikan, itu semuanya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan nasib kita nanti untuk kita masuk surga atau neraka, Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan amal kita, bukan. Kalau kita beramal dengan sebanyak-banyaknya pun, kita beramal dengan ibadahnya malaikat pun, tidak pernah lemah, tidak pernah capek untuk sholat, untuk mengaji. Tapi kalau Allah SWT menginginkan kita masuk neraka, itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Dan sebaliknya pun, orang yang maksiat setiap harinya, kalau Allah inginkan masuk surga, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita nasibnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hak Allah. Tapi Allah SWT maha adil. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Oleh karena itu, ketika gubernur penguasa Sulaiman ketika itu bertanya kepada Abu Hazim, Sulaiman bin Abdul Malik, penguasa di zaman tersebut, bertanya kepada Imam Abu Hazim, yang mana beliau dimintai untuk menasihatinya. Penguasa tapi minta nasihat kepada orang alim. Datang kepada orang alim untuk minta nasihat. Ketika datang kepada beliau, maka si penguasa tersebut berkata, coba andai kata kita tahu sebenarnya, kita ini sebenarnya tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala apa kita akan mendapatkan surga atau kita mendapatkan neraka, kita akan menjadi tenang. Kita akan menjadi tenang. Maka sebenarnya kalian bisa mengetahui, kalian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mendapatkan surga atau kamu akan mendapatkan neraka. Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh Abu Hatim. Dari mana, katanya penguasa, dari mana kita mengetahui? Dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Ini ayat Allah, ini firman Allah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik maka akan berada dalam kenikmatan Allah, berada dalam kenikmatan surga, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, innal fujjar, orang yang keji, orang yang fasik, orang yang bermaksiat, lafi jahim, akan berada di neraka jahanam, akan berada di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi tinggal kita menyodorkan diri kita kepada ayat tersebut, kita golongan yang mana? Kita golongan yang abrar, orang-orang baik, apa kita golongan yang fujar, orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat ayat ini, kita sudah tahu kita, tempat kita nanti kelak di mana, di akhirat. Makanya kemudian dia, si penguasa tersebut, bertanya kembali, bagaimana keadaan manusia ketika akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Abu Hazim, wahai penguasa, sesungguhnya seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang yang datang kembali kepada keluarganya yang dicintainya setelah sekian lama tidak berjumpa. Seorang ibu misalnya kehilangan anaknya, lama anaknya hilang. Suatu waktu anak tersebut datang kepada ibunya yang mencari-cari bertahun-tahun. Gimana keadaan seperti itu? Tentunya ibunya akan menggendongnya, akan menyayanginya, akan menciumnya, akan memberinya kebaikan, kesayangan. Maka begitulah orang yang baik. Ketika nanti dia mati dan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerimanya seperti ibu tersebut menerima anaknya. Allah akan memberikan kasih sayangnya. Allah akan memberikan lemah lembutnya, Allah memberikan kebaikannya, akan dipeluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang taat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagaimana kalau misalnya orang itu meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah, tidak baik, orang buruk? Sama seperti budak, yang mana budak tersebut minggat. Budaknya seseorang minggat daripada tuannya, kabur dari tuannya. tanpa izin, dicari-cari tidak ketemu. Orang minggat, nah bagus. Ya, dan orang minggat berarti kan membuat marah tuannya. Sudah dia melanggar tanpa izin, maka di saat dicari-cari ketemu, dicari oleh orang, dibawa oleh orang-orang untuk menghadap kepada tuannya. Gimana perasaan budak tersebut? Dalam ketakutan, takut dihukum, takut disiksa, takut diapa-apain. Begitulah orang maksiat kepada Allah, meninggal dalam keadaannya tidak taubat daripada maksiatnya. Dia akan bertemu berhadapan dengan Allah dalam keadaan perasaannya takut. Di barzah pun sudah takut seperti itu perasaannya, belum di akhiratnya. Ketika di barzah sampai dibangkitkan hari kiamat, sudah dalam keadaan terus takut, ketakutan. Apalagi sampai disiksa. Dia merasa takut di barzah, itu adalah siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti takutnya seseorang yang berbuat salah besar ketika dia akan dihukum atas perbuatan kesalahannya tersebut. Ya, itulah yang akan dihadapi kalau seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya al-muhaqqal ba'dul muhaqqiqin, bagian ulama yang muhaqqiqin mengatakan, kalau ingin kalian betul-betul mengetahui keadaan atau kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukan ana di sisi Allah, bagaimana sebenarnya keadaan ana di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hati kamu. Bagaimana Allah di hati kamu? Kalau Allah Subhanahu wa taala di hati kalian penuh dengan ta'zim, kalau kalian di hati ada ta'zim kepada Allah, kalau sudah ada ta'zim kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, bukan hanya rasa takut aja, tapi rasa cinta berbaur jadi satu. Cinta sama Allah, takut juga sama Allah. Cinta kepada Allah SWT, takut sama Allah, tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Kalau dia orang yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, atau cinta kepada Allah dengan kecintaannya, tidak mungkin dia akan melanggar perintah orang yang dicintainya. Tidak mungkin, ya, dia tidak mungkin dia akan membuat orang yang dicintainya murka dan marah. Pasti seseorang yang cinta kepada orang lain aja pasti berusaha untuk membuat orang yang dicintain itu bahagia. Berusaha membuat orang yang dicintainya itu senang selalu. Ya, begitu kalau kita cinta kepada Allah SWT. Berusaha untuk membuat Allah SWT ridha selalu. Berusaha untuk membuat Allah SWT senang selalu. Apa yang membuat Allah senang? Mengaji. Ana mengaji. Sholat. Hadir majelis yang baik. Ya, birrul walidain kepada orang tua. Silaturahmi. Ini amalan-amalan yang menyenangkan Allah. Semua itu dijalani karena ingin apa? Ingin Allah aja. Ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, ingin taat kepada Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan riya. Kalau kalian ibadah ngaji karena ingin dipuji, itu bukan menyenangkan Allah. Malah itu adalah istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengejek dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi betul-betul murni ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin menyenangkan karena kalian cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di hati kita ada seperti itu, berarti ketahuilah kedudukan kita di sisi Allah pun seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau di hati kita tidak ada ta'zim kepada Allah, halal haram tidak peduli. Ya, milik dia atau milik orang lain semuanya dimakan. Ya, tidak peduli dia merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Tidak peduli itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetap aja dilakukan, dilanggar. Padahal itu sesuatu yang diharamkan, padahal dia sadar itu. Ini bukan orang yang takwa sesungguhnya. Takwa sesungguhnya ketika dia berada di suatu tempat dan di situ di hadapannya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ingat kepada Allah sementara, tidak, itu maksiat, ana tidak mau. Ana tidak berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat takwa. Takwa itu kan gitu. Takwa itu imtisal awamirillah wa jinab nawahi. Takwa itu melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat takwa sesungguhnya seperti itu. Di saat kalian di tempat Kalian di situ di hadapannya maksiat, kalian ingat kepada Allah. Kalian ingat bahwasanya kalian dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kalian tinggalkan. Sebagaimana dalam 7 golongan yang diberikan kabar gembira dengan lisan, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dillah illa dilluh rajulun da'atu imra'atu hasbin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak oleh wanita, yang mana wanita tersebut mengajak untuk berbuat hubungan suami istri berzina, dan wanita yang cantik, wanita yang mulia, tapi dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat takwa. Kenapa? Merasa dia diawasi. Kalau seseorang merasa diawasi, tidak mungkin maksiat kepada Allah. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Ya, apalagi sekarang Isra Mi'raj, besok malam Isra Mi'raj, yang mana di situ ya salah satu yang kaitannya erat dengan Isra Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kewajiban sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar." Sesungguhnya sholat itu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenapa kok misalnya ada seseorang yang melakukan sholat tapi tidak terhalangi dari perbuatan mungkar, tidak terhalangi dari perbuatan keji, sholat tapi tetap maksiat? Berarti ada yang salah ini. Kira-kira yang salah firmannya Allah apa sholat kita yang salah? Ya tentunya sholat kita yang salah. Kenapa kok salah sholat kita? Jangan kita mengerjakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban aja. Jangan. Kalau kita sholat menggugur kewajiban, itu hanya bentuk zahir aja. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, aqimi sholata li zikri. Aqimi sholata li zikri. Laksanakan sholat. Dirikan sholat untuk mengingatku. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Jangan kalian termasuk daripada orang-orang yang lalai, yakni ketika ibadah. "Wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Jangan kamu memulai ibadah salat dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Kalau orang tidak khusyuk salat, ketika hora sholatnya dia tidak khusyuk, dia ngomong ini, dia baca fatihah, dia baca surat, tapi dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Allah melarang untuk kita masuk dalam ibadah sholat. Sampai kapan? Sampai kita paham ketika kita sholat apa yang kita baca. Artinya apa? Khusyuk. Nah ini sholat. Rasulullah SAW mengatakan, "Malam tanhahu sholatuhu anil fahsai wal munkar lam yazdad minallahi illa boda." Barang siapa yang melaksanakan sholat tapi sholatnya dia itu tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, berarti dia bukan tambah dekat dengan Allah, berarti dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini padahal orang yang sholat ini ya, apalagi yang tidak sholat, tambah jauh dari Allah padahal sholat. Kenapa? Kalau tidak ada khusyuknya, kalau tidak mengingat Allah, kalau tidak betul-betul kita menghadirkan dalam hati kita, kita sholat ini sebenarnya berhadapan dengan siapa? Kita sholat berarti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza qama al-mar'u ila sholati fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya jika seorang hamba bangun untuk melaksanakan sholat, maka dia di saat itu berhadapan langsung, bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal insan fi shalah fi hadratillah. Maka manusia ketika dalam keadaan salat berarti dia di dalam majlis, satu majlis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadapan dengan Allah di waktu salat. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah seakan-akan kamu melihat Allah di hadapan kalian. Minimal kalau tidak bisa, bayangkan seakan-akan Allah di belakang kita, melihat kita, mengawasi kita di saat kita sholat. Apakah di saat itu kita masih mikirkan yang lain? Apakah di saat itu kita masih mikir uang, mikir dunia, mikir keluarga, mikir, bahkan kadang-kadang makanan minuman kita pikirkan di waktu sholat. Na'udzubillah kalau maksiat yang kita pikirkan di waktu sholat. Di saat kita di hadrahnya Allah, di majlisnya Allah, berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, yang di hati kita maksiat kepada Allah. Anak nanti mau maksiat begini, membayangkan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sudah yastahiq tarat, berhak untuk diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang seperti itu, diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pelajaran. Di saat sholat bukan memikirkan Allah Subhanahu wa taala, membayangkan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipikirkan, yang dibayangkan adalah maksiat. Bayangkan maksiat begini begini begini. Waktu sholat, salam dari sholatnya, langsung seluruh badannya menjadi hitam. Seluruh badannya menjadi hitam sebagai hukuman dari Allah dan sebagai pelajaran bagi yang lain. Allah tidak melakukan itu kepada suami semua orang, tapi Allah memberikan hukuman tersebut kepada segelintir orang agar diambil pelajaran bagi yang lainnya. Ya, ketika kita waktu kita sholat, maka yang diharapkan adalah di saat itu kita merasa kita betul-betul bersama Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa, memang sebenarnya di saat kita sholat kita bersama Allah sementara. Aqrab ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah, ini kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat dia bersujud, meletakkan dahinya di tempat yang tempat itu digunakan untuk berjalan dengan kaki mereka, tapi kita letakkan dahi yang paling mulia, wajah atau anggota badan yang paling mulia untuk kita letakkan di tempat yang diinjak oleh kaki-kaki manusia, sebagai bentuk apa? Perendahan diri di hadapan Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud inna salata tanha anil fahsya wal munkar adalah salat yang seperti itu. Makanya di situ ada alif lam, inna as-salata. Yang berarti kalau alif lam ini li ta'rif, jadi salat tertentu. Salat yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semua salat. Bukan semua salat. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru ya hal idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladziina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, kalau dia mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah, mendapatkan apa yang tidak enak, dia mengadu, dia protes, dia tidak terima, dia teriak-teriak. Padahal yang menakdirkan dan menginginkan hal itu terjadi Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat orang beriman. Dan sebaliknya, wa idza masrahu syarru manua. Tapi sebaliknya kalau dia dapat nikmat, kalau dia dapat rezeki, lupa sama Allah. Kalau dapat musibah, ingat sama Allah. Ngadu sama Allah. Berkeluh kesah kepada Allah. Tapi kalau sudah dapat nikmat, musibahnya hilang, masalahnya selesai, lupa Allah SWT. Bukan seperti ini. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Rasulullah SAW menasihati kita, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Kenalkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kalian dalam kenikmatan. Di saat kita dalam kenikmatan, tidak ada masalah, tidak ada musibah, kita nikmat, rezeki lancar, kita tidak pernah lupa sama Allah. Ibadah, ingat sama Allah terus. Ya'rifka fisiddah. Maka Allah akan mengenal kita di saat kita dalam keadaan kesulitan. Di saat kita dalam musibah. Di saat kita dalam kesempitan. Allah kenal. Kenapa? Karena di saat dalam kenikmatan, dia mengingat kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita di saat kita ya, dalam kenikmatan, dalam kebaikan, tidak lupa sama Allah, kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, jangan di saat kesempitan kita memanggil-manggil Allah, meminta pertolongan dari Allah, Allah akan lupakan kita. Man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi ban wa man atani yamsi ataitu harwala. Barang siapa yang mendekat kepadaku, katanya Allah dalam hadis qudsi, satu jengkal, maka aku akan lebih dekat kepadanya. Barang siapa yang datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Kalau kita betul-betul ingin datang kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah SWT, Allah akan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita menjauh dari Allah dengan kelalaian-kelalaian, Allah pun menjauh dari kita. Ya, dan dihadirkan dalam hati seperti itu. Jadi kalau kita merasa sholat kita kok tidak mencegah daripada kemungkaran, kekejian, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Yang salah biasanya khusyuknya. Biasanya tidak ada hudur. Biasanya tidak ada ta'zim kepada Allah. Kita sholat ini berarti berhadapan dengan Allah. Kalau kita ta'zim kepada Allah, artinya kita betul-betul, anggaplah kalau manusia aja bertemu dengan seorang raja, seorang penguasa, seorang presiden. Ya, ketika bertemu dengan keadaan yang khusyuk, ya kan? Dengan serius, konsentrasi. Ketika presiden berbicara, ketika dia berbicara dengan lemah lembut terus. Kalau ini dengan makhluk Allah. Makhluk Allah yang rendah. Bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita hadirkan dalam hati aja bahwasanya di belakang kita ada orang yang kita segani di saat kita melaksanakan sholat. Ada orang yang kita hormati. Misal kita katakan guru kita atau orang tua kita, ya, maka kita akan memperbagus sholat kita. Pasti sholat kita akan berbeda andai kata orang yang kita segani tidak ada bersama kita. Kita panjangkan, kita perbagus, kita. Tapi kita tidak melakukan itu di hadapan Allah SWT. Berarti seakan-akan di dalam dirinya orang yang dia segani itu lebih mulia, lebih berharga, lebih dia hormati daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau tidak ada orang dia tidak menghormat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa dia khusyuk memperbagus salatnya hanya kalau ada orang yang dia hormati? Berarti dia khusyuknya, berarti dia ya bagusnya salatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sholatnya dimanapun baik itu kita dilihat oleh orang dan tidak dilihat oleh orang tidak ada bedanya. Kita sholat dilihat orang tidak dilihat orang sama aja. Tidak kita rubah-rubah, tidak kita atur-atur. Ya kalau kita sholat di depan orang, oh kita sholatnya dipanjangkan, bacaannya diperbagus, jangan salah-salah. Tapi kalau kita sholatnya sendiri tidak ada orang ya biasa aja, cepat salah-salah pun tidak apa-apa, terus diteruskan. Berarti kita bukan sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, yang pertama kita katakan tadi ta'zim. Ketika ta'zim di waktu kita sholat tidak ada, maka susah untuk kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecintaan. Ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti pasti kita ingin meridhakan Allah. Pasti kita ingin membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Sehingga kita semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita baca bermanfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada kalian semuanya, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa dan istiqamah dan orang-orang yang diterima salat dan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya. Dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam bulan Rajab ini, keberkahan dalam bulan Syaban, dan insyaAllah disampaikan kita semuanya ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taufik dan hidayat Allah, dalam keadaan sempurna insyaAllah, dan diterima sebagai amal kebaikan yang terbesar di sisi Allah, menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, anak kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan semoga semuanya mereka bahagia dunia dan akhirat. Ala hadinya kunya shaliha jami'a shamila ni khairid dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.